Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwana fiddin a'azzakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini akan kita awali dari hadis yang ke-713. Qala rahimahullah wa an Abi Sulaiman Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Sulaiman Malik ibn Huwairith, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun. Kami pernah mendatangi majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami saat itu adalah kumpulan pemuda yang usianya setara, ya, sepantaran. Fa'akamna indahu isrina laylatan. Maka kami pun tinggal di sisi beliau selama 20 malam, yakni di Masjid Nabawi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqa. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang sangat penyayang dan sangat lemah lembut. Fadhanna anna qad istaqna ahlana. Beliau merasa yakin bahwa kami sudah rindu dengan keluarga kami setelah kami tinggal 20 malam untuk menuntut ilmu. Fasa'alana amman tarakna min ahlina fa'akhbarnahu. Maka beliau bertanya-tanya kepada kami tentang keluarga yang kami tinggalkan. Kami pun menyampaikan berita keluarga kami kepada beliau. Faqala, maka beliau bersabda, irji'u ila ahlikum. Kalau begitu kalian pulang ke rumah kalian untuk berjumpa dengan keluarga kalian. Faqimu fihim. Tinggallah bersama keluarga kalian. Wa'allimuhum. Ajarilah mereka ilmu agama yang kalian dapatkan. Wamuruhum, dan perintahlah mereka untuk berbuat kebajikan. Wasallu sholata kada fi hini kada, dan sholatlah pada waktu ini. Wasallu kada fi hini kada, dan sholatlah yang ini pada waktu yang ini. Fa'idha hadaratis sholatu falyu'adil lakum ahadukum. Maka ketika telah tiba waktu sholat, hendaknya salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan. Wal ya'ummakum akbarukum, dan yang menjadi imam adalah yang paling tua di antara kalian. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Zada al-Bukhari fi riwayatin lahu wa sallu kama ra'aitumuni usalli. Dan al-Imam al-Bukhari menambahkan dalam riwayatnya, dan sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Qauluhu rahiman rafiqa ruwiya bifa'in wa qafin wa ruwiya biqafaini. Ucapan beliau rahiman rafiqan, rafiqan ini dalam riwayat disebutkan fa dan qaf, atau rafiqan. Dalam riwayat yang lain, dua-duanya qaf, yakni raqiqan. Maknanya sama. Rafiqan, raqiqan, sama. Lemah lembut. Barakafikum. Hadis ini, ikhwan abidina azakumullah, menggambarkan kepada kita tentang keadaan sekelompok pemuda yang sangat bersemangat untuk menuntut ilmu agama langsung di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan mereka sudah berkeluarga. Maka mereka pun memutuskan untuk tinggal dalam waktu yang agak lama di Masjid Nabawi agar bisa menimba ilmu langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan keluarganya. Kesan mereka ketika bermajlis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sangat perhatian, sangat sayang sama mereka, bersikap lemah lembut terhadap mereka. Bahkan beliau biasa menanyakan kabar keluarga mereka. Ketika mereka menyampaikan berita kabar mereka yang di rumah, maka Rasul melihat mereka sudah mulai ada tanda-tanda kangen, rindu, ingin pulang. Ya, nah, maka Rasul memberi wejangan dan nasihat kepada mereka. Silakan kalian pulang menemui keluarga kalian. Ajarkan ilmu agama yang kalian dapatkan kepada mereka. Ajaklah mereka untuk berbuat kebajikan. Kemudian kalau tiba waktu sholat, hendaknya salah satu dari kalian adzan, dan yang menjadi imam adalah yang paling tua di antara kalian, dan sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Nah, barakofikum. Dari hadis yang mulia ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama terkait dengan bab yang kita pelajari, yakni adanya nasihat atau wasiat yang diberikan kepada orang yang mau berpisah, baik pisah untuk safar atau pisah karena merasa akan mati atau semisalnya. Di sini Rasul memberi nasihat kepada sekelompok sahabat, di antaranya ialah Abu Sulaiman Malik bin Khuwairis radhiyallahu ta'ala an, ketika mereka mau pulang ya, setelah 20 malam menimba ilmu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ngasih nasihat-nasihat yang baik ya. Nah, demikianlah kita disyariatkan ketika anak kita mau berangkat menimba ilmu atau mau kembali ke tempat tinggalnya karena sudah berumah tangga ya. Kita hendaknya memberi mereka apa ini? Nasihat-nasihat yang baik. Atau teman kita yang asalnya bertetangga, kemudian pindah. Nah, juga begitu. Saling memberi nasihat yang baik satu sama lain. Ini sunnah. Yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat yang mulia sangat semangat dalam menuntut ilmu agama. Sekalipun mereka sudah berumah tangga. Nah, ini yang harus kita contoh ya. Menuntut ilmu agama, menambah ilmu agama untuk bisa menjalankan ibadah berdasarkan ilmu, ini tidak ada istilah pensiun ya. Selama kita diberi kesempatan oleh Allah hidup, maka selama itu pula kita sangat membutuhkan tambahan ilmu. Nah, barakallahu, walaupun sudah berumah tangga ya. Yang kedua atau yang ketiga, nah, dalam hadis ini menunjukkan bahwa disyariatkan untuk menghormati, memperhatikan dan memperlakukan para penuntut ilmu dengan baik, tidak menyia-nyiakan mereka dan menganggap seperti keluarganya sendiri. Diperhatikan, disikapi dengan lemah lembut, ditanya kabarnya ya. Nah, ini tugasnya orang-orang yang memiliki lembaga pendidikan yang diasramakan ya. Maka santri-santrinya harus diperhatikan dengan baik, harus diperlakukan dengan baik seperti memperlakukan keluarganya sendiri. Sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa pemuda tadi, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan wa fi riwayatin raqiqan. Nabi ternyata sangat sayang sama kita, sangat lemah lembut sama kita. Bahkan beliau menanyakan tentang keadaan kita dan keluarga kita. Bentuk perhatian. Nah, barakallahu. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dalam hadis ini juga terdapat faedah, hendaknya kita memberi kemudahan perkara-perkara yang bersifat mubah, tidak mempersulit selama hal itu tidak menimbulkan madarat. Nah, seperti dalam contoh hadis ini para pemuda yang sedang belajar kok sudah mulai kangen, rindu ya. Nah, kalau memang tidak ada halangan untuk mengizinkan mereka pulang, maka diizinkan saja ya. Nah, supaya mereka tidak jenuh atau tidak kemudian frustasi karena terlalu mendalam dalam menyimpan rindu. Kalau memungkinkan dan tidak menimbulkan dampak-dampak yang memadaratkan. Barakallahu'alaikum. Ini penting ya. Mengobati rasa rindu itu bisa menyegarkan kembali semangat dalam menuntut ilmu. Sebaliknya, kalau rindu enggak terobati, terus kemudian jenuh numpuk-numpuk, nah ini bisa frustasi, stres, ya. Nah, atau bisa disiasati, kalau memang pulang khawatir gak mau balik lagi. Nah ini ya orang tuanya yang harus perhatian menjenguk ya, melihat perkembangan anak-anaknya ya, menanyakan perkembangan mereka, bawa oleh-oleh yang menjadi favoritnya, memberi semangat dan motivasi. Itu demikian penting dalam dunia pendidikan, itu penting. Jadi anak-anak tidak merasa dibuang ya, alasannya demi kebaikanmu nak gitu, kamu kok usah pulang ya, bapak juga enggak ke sana gitu ya. Jangan seperti itu ya, mereka butuh perhatian, butuh obat rindu ya. Barakallahu'alaikum. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa ilmu itu tidak semata-mata wawasan, tapi harus diamalkan dan diajarkan kepada mereka-mereka yang bisa kita ajari, termasuk kepada keluarga kita. Nah, ini gak semata-mata banyak-banyakan ilmu, tapi gak diamalkan, gak diajarkan, itu malah menjadi hujah yang memberatkan kita di hari akhirat nanti. Jadi harus diamalkan, diajarkan kepada orang-orang yang bisa kita ajari, termasuk keluarga kita ya. Irji'u ila ahlikum faqimu fihim wa'allimuhum wa'muruhum. Pulanglah menemui keluarga kalian, tinggallah bersama mereka, ajari mereka ilmu agama, ajaklah mereka untuk berbuat baik, sampaikan. Dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa adzan itu hukumnya fardu kifayah. Artinya bila sudah ada satu yang adzan, yang lainnya enggak perlu adzan. Ya. Nah. Enggak ada istilah adzan jama'i, ya. Satu masjid adzan semua. Salah satu saja, namanya fardu kifayah. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa yang berhak menjadi imam sholat itu yang paling tua. Bukankah dalam hadis yang lain disebutkan akra'uhum li kitabillah, yang paling ahli dalam membaca Al-Quran? Jawabannya tidak bertentangan, bahwa dalam hadis ini cukup jelas qorinahnya. Beberapa pemuda yang belajar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya kemampuan yang sama, yang rata, sehingga untuk memilih siapa yang paling berhak jadi imam, ya paling tua. Dalam hal masalah Al-Quran setara, selevel, sekelas ini ya. Nah, maka yang dipersilakan maju adalah yang paling tua. Karena Rasul bersabda kepada sekelompok pemuda yang belajar pada beliau, statusnya sama, sepeguruan, seangkatan, selevel. Lain kalau ternyata gak seangkatan, gak selevel, maka akra'uhum li kitabillah, yang paling ahli dalam baca Quran, dipersilakan. Dan ada hadis yang lain yang menjelaskan bahwa yang paling berhak menjadi imam adalah yang memang sudah menjadi imam tetap di tempat itu, ya. Karena ini merupakan tugasnya. Barakallahu fikum. Maka ini tidak bertentangan. Jadi kalau seandainya di masjid itu sudah ada imam tetapnya, ya mereka ini yang paling berhak. Karena mereka sudah dapat amanah untuk apa ini? Menjadi imam. Demikian. Misalkan di sini, ini ikhwan-ikhwan yang biasa jadi imam siapa? Ya situ maju. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Apakah boleh seandainya yang tidak sesuai urutan tadi kemudian jadi imam? Jadi namanya imamul mafdul, imam dari orang yang tingkatannya di bawah makmumnya. Makmumnya lebih ahli, imamnya di bawah levelnya. Boleh, sah. Nah, sah. Tapi bukan sesuatu yang afdol, ya. Yang afdol urutannya tadi. Misalkan di sini ada yang jadi imam dalam keadaan yang lainnya secara keilmuan tentang Al-Quran lebih bagus, maka sholatnya sah, tidak apa-apa, ya. Nah, tapi yang afdol urutannya tadi. Aqra'uhum li kitabillah. Kalau sama levelnya baru praktiknya tadi. Akbarkum, ya, yang paling tua. Atau yang menjadi imam rawatib, imam tetap di tempat itu. Nah, kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa sholat yang sempurna adalah sholat yang sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Nah, sehingga ketika kita sholat, kita harus meniru sholatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa meniru sholat beliau, padahal kita gak pernah melihat beliau sholat? Jawabannya, kita sholat seperti penjelasan dari sahabat radhiyallahu ta'ala anhu majma'in yang melihat sendiri bagaimana Rasul sholat. Karena sahabat melihat langsung, kemudian cerita sama umat setelahnya, maka cukup bagi kita untuk menerima berita dari sahabat itu bagaimana mereka melihat Rasul sholat. Nah, taib, jangan salah, ya. Sholatlah kalian seperti kalian melihat ustaz sholat. Nah, ini berarti lain. Ini kamar aitu muni, ni di sini ialah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan saya. Nah, bagaimana seandainya riwayat-riwayat dari sahabat yang menjelaskan tentang sholat Rasul yang mereka lihat, kok ada beberapa gerakan yang berbeda? Apakah ini bisa dianggap perbedaan yang dimaklumi ataukah harus dipilih salah satunya, enggak boleh yang lain? Al-jawab, selama riwayat-riwayat tadi itu sahih, maka anggaplah itu variasi dalam sholat, ya. Naam. Rasul pernah gagahnya seperti ini, di lain waktu gagahnya seperti itu, ya. Naam. Saling melengkapi. Berarti kadang-kadang ini, kadang-kadang itu. Seperti ketika salam, ada sahabat yang meriwayatkan salamnya Rasul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan, ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang meriwayatkan salamnya Rasul ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadah juga yang meriwayatkan Salamnya Rasul ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi. Ke kiri, assalamualaikum. Itu ada riwayat yang mengatakan Rasul itu pernah cuma salamnya ke kanan saja, assalamualaikum. Gak pakai kiri. Kalau ternyata riwayat-riwayat itu sahih, berarti itu variasi dalam sholat, ya. Ya sudah, kadang-kadang ini, kadang-kadang itu. Tapi dilihat mana yang paling sering dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka harus kita sering melakukannya. Mana yang jarang, ya kita ikut jarang-jarang melakukannya. Jangan dibalik, yang jarang-jarang diseringkan, yang sering dijarangkan. Nah, itu enggak boleh. Nah, demikian ya. Barakallahu'alaikum. Baik. Ini tentang hadis ini. Baik. Hadis berikutnya yang ke-714. Qala rahimallahu an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ista'dantun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil umrah. Aku pernah minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat umrah. Fa'adina, Nabi pun memberi aku izin. Wa qala, beliau bersabda, la tansana ya ukhayya min tu'aik. Jangan engkau lupakan kami, wahai saudaraku, dalam doamu. Doakan aku, ya, ketika kamu berdoa, jangan lupa. Faqala kalimatan ma yasurruni anna li biha dunya. Nabi mengucapkan perkataan yang lebih aku sukai daripada diberi dunia seisinya ini. Doakan aku, Umar. Nah, itu kan masya Allah. Rasul malah minta doa, ya. Jangan lupa aku, wahai saudaraku, ya. Nah, lebih aku cintai daripada dapat dunia seisinya. Wa fi riwayatin qal, dalam riwayat yang lain Rasul bersabda, asyrikna ya ukhayya fi du'aik, wahai saudaraku, sertakan aku dalam doamu. Ya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, wa qala hadisun hasan sahih. At-Tirmidzi menilai hadis ini hasan sahih. Namun hadis ini dhaifkan oleh Syalbani dalam Dhaif At-Tirmidzi nomor 3562. Adapun sebab dhaifnya hadis ini, karena dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Asim ibn Ubaidillah. Asim ibn Ubaidillah. Asim ini sayyul hifdhi, katsirul waham. Hafalannya jelek. Banyak ngawur dalam hafalannya. Wa qala al-Bukhari wa ghairuhu matruk. Al-Imam al-Bukhari dan yang lain menilai Asim ibn Ubaidillah ini hadisnya ditinggalkan. Jadi itu hafalannya kacau. Sering salah. Daif. Naam. Barakufikum. Hadis ini daif. Akan tetapi maknanya sahih. Dalam arti tidak ada larangan untuk minta didoakan oleh saudaranya. Ya. Apalagi saudaranya mau berangkat umrah atau haji, maka tidak ada salahnya, ya. Tolong kalau kamu berdoa, doakan aku, ya. Nah, jangan lupakan aku dalam doamu. Itu enggak masalah. Enggak ada larangan dalam syariat tentang masalah itu. Nah, secara umum sesuatu yang dibolehkan. Meminta doa orang yang masih hidup. Apalagi orang itu melakukan safar yang mulia. Seperti untuk umrah atau haji. Apalagi orang itu adalah orang yang terkenal. Sebagai orang yang sholih. Maka enggak apa-apa kita minta doanya. Tetapi tidak kemudian kita jadikan hadis ini sebagai apa ini? Dalil, ya. Nah, karena dhaif. Kita pakai kaidah syar'iyah yang umum bahwa minta doa kepada orang lain itu boleh asalkan orangnya masih hidup, ya. Nah, apalagi yang sholih, apalagi ketika dia melakukan sesuatu yang baik di umrah haji, di sana ada tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa sehingga layak untuk minta doakan, ya. Nah, sudah teman kita yang sudah umrah telepon, gimana kabarnya? Kamu sedang di mana? Aku sedang di Raudhah. Oh, jangan lupa ya, doakan aku supaya bisa ke sana. Doakan aku semoga diberi kemudahan dalam segala urusan. Ya, baik seperti itu. Barakallahu'alaikum. Tidak apa-apa. Selanjutnya hadis berikutnya yang ke-715. Qala rahimahullah wa an Salim ibni Abdullah ibni Umar. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma kana yaqulu lirajuli idza arada safaran udnu minni hatta waddi'aka kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwaddi'una fayaqulu astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawati ma'amalik. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Dari Salim ibnu Abdullah ibnu Umar. Salim ini cucunya Umar, anaknya Abdullah. Bahwa sungguhnya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pernah berkata kepada seorang laki-laki yang akan safar, kemarilah mendekat ke arahku. Aku ingin mengucapkan selamat tinggal kepadamu, sebagaimana Rasul SAW menyampaikan selamat tinggal kepada kami. Beliau saat itu berkata, astaudiullaha dinak, aku titipkan agamamu kepada Allah, wa amanataka, dan amanahmu, wa khawati ma'amalik, dan penutup amalmu. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Beliau berkata hadis ini hasan sahih. Hadis ini sahih. Disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami' nomor 957. Taib. Dari hadis ini berarti terdapat dalil disunahkan ketika kita melepas orang-orang yang akan safar untuk melakukan taudi'. Taudi' itu ucapan perpisahan, ucapan selamat tinggal dengan ucapan yang syar'i. Astaudi'ullaha dinak wa amanatak wa khawati ma'amalik. Ya, ini yang mukim mengucapkan selamat tinggal kepada yang akan safar dengan ucapan ini. Astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Sunnah. Naam. Apalagi kalau safarnya tugas untuk perang, wah ini tambah ditekankan lagi. Nah, pamit Pak, kemana? Dinas di Papua. Oh. Kenapa ke Papua? Ya petugas untuk perang melawan KKB. Berarti kan sana medannya gawat ya, rawan ya. Nah, bisa saja dia mati dalam tugas ya. Maka didoakan ucapan selamat seperti ini. Selamat perpisahan. Astaghfirullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Nah, barakallahu fikum. Hadis berikutnya yang ke-716. Qala rahimahullah wa an Abdillah ibn Yazid al-Khatmi as-Sahabi radhiyallahu anhu qala. Dari Abdullah ibn Yazid al-Khatmi as-Sahabi, semoga Allah taala meridainya, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyadi al-jaysh yaqul astaudiullaha dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Hadisun sahih rawahu Abu Dawud wa ghairuhu bisnadin sahih. Dari Abdullah ibn Yazid al-Khatmi as-Sahabi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan ketika melepas tentara untuk berangkat ke medan jihad, beliau pun mengucapkan ucapan selamat tinggal kepada mereka dengan ucapan astaghfirullah dinakum wa amanatakum wa khawati ma'malikum. Aku titipkan agama kalian kepada Allah, amanah kalian dan penutup amal kalian. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lain dengan sanad yang sahih. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Abi Dawud nomor 2601. Nah, jadi kalau musafir atau ada yang mau berangkat perang, pokoknya safar-safar jauh, safar-safar yang berisiko. Nah, ini lebih ditekankan lagi untuk apa ini? Menyampaikan taudi, ucapan perpisahan dengan ucapan tersebut. Nah, hadis berikutnya yang ke-717 terakhir. Qala rahimahullah wa an Anas radhiyallahu anhu qala. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau kemudian berkata, ya Rasulullah, inni uridu safaran fazawwidni. Wahai Rasulullah, saya hendak safar. Berilah aku nasihat sebagai bekal untukku. Faqala zawwadakallahu taqwa. Maka Rasul bersabda, semoga Allah memberimu bekal ketakwaan. Qala, laki-laki itu berkata, zidni, tambah bekalnya untuk kuwai Rasul. Qala wa ghafara dambak, semoga Allah mengampuni dosamu. Qala, laki-laki itu berkata, zidni, tambah lagi bekalnya wahai Rasul untukku. Qala wa yassara lakal khair haitsu ma kunta, semoga Allah memberimu kemudahan untuk berbuat baik di mana saja kamu berada. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasan, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, beliau berkata hadis ini hasan. Hadis ini sahih. Disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami' nomor 3579. Nah, jadi ini merupakan dalil disunahkan bagi orang yang akan melepas saudaranya atau keluarganya yang akan safar, apalagi jarak jauh, apalagi yang beresiko, untuk mendoakan yang baik sebagai bekalnya ketika safar ya. Zawwadakallahu taqwa wa ghafara dambak wa yassaralakal khair haitsuma kunta ya. Semoga Allah memberimu bekal ketakwaan, mengampuni dosamu, memudahkanmu untuk berbuat baik di mana saja kamu berada. Pokoknya memberi pesan-pesanlah kepada mereka yang mau pergi itu ya, supaya mereka tetap dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semuanya sunnah untuk diamalkan dan sebagai bentuk perhatian kita kepada saudara-saudara kita. Nah, gua pamit mau kemana? Mau safar. Sudah, pergi aja. Ya, nah. Usah kembali. Ngomongannya enggak enak ini, nah. Dipamiti begitu. Dikiranya pamit minta sangu. Nah. Enggak, pamit itu enggak mesti untuk minta sangu ya. Nah, kalau sangoni ya enggak apa-apa. Paling enggak dapat apa ini ucapan perpisahan ya. Siapa tahu setelah itu enggak ketemu lagi. Siapa tahu itu adalah ucapan terakhir kita. Maka jadikanlah ucapan terakhir kita tadi sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita dan orang-orang yang pernah bersama kita ya. Nah, ini termasuk para istri juga demikian. Kalau suaminya pergi safar ya, nah, jangan diam saja ya, jangan cuek saja, tapi didoakan suaminya dilepas ya. Nah, dengan ucapan semacam ini, semoga suaminya dijaga oleh Allah selama perjalanan, diberi keselamatan dan kemudahan untuk bisa kembali pulang. Apalagi pulang dengan membawa oleh-oleh, membawa sesuatu yang menyenangkan, nah itu sesuatu yang sangat apa ini diharapkan. Barakofikum. Termasuk orang tua yang melepas kepergian anaknya, entah untuk belajar, untuk bekerja, atau untuk yang lain, ya beri mereka perpisahan yang baik, yang menyentuh. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita kekuatan, kemudahan, hidayah dan taufik untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.